di dunia untuknya. Hanya satu, satu, pasti hanya satu. Mereka harusnya mengerti. Hanya satu, satu, pasti satu, satu, satu. Bukalah hati, peluklah ia. Mungkin hanya satu yang sanggup memberinya damai. Sampai